lahirnya hari Rabu, tanggal 18, bulannya bulan 10, tahunnya 67, matanya nilai 7, au, hidungnya nilai 7, bibirnya nilai 7, au, genitnya 10. Dia perempuan manja, kecantikannya lumayanlah, tapi tidak lupa juga menjengkelkan, memusingkan. Aku jadi pacarnya baru sebentar saja, tapi pusing kepala tiap hari melanda. Pada sikapnya ada segudang rahasia, hingga akhirnya aku dilanda tanya-tanya. Patutkah cintaku lestarikan, atau cerita aku tamatkan? Sulit benar untuk menerka siapa doi. Lahirnya hari Rabu, tanggal 18, bulannya bulan 10, tahunnya 67, matanya nilai 7, au, hidungnya nilai 7, bibirnya nilai 7, genitnya 10. Dia perempuan manja, kecantikannya lumayanlah, tapi tidak lupa juga menjengkelkan, memusingkan. Jadi pacarnya baru sebentar saja, tapi pusing kepala tiap hari melanda. Pada sikapnya ada segudang rahasia, hingga akhirnya aku dilanda tanya-tanya. Patutkah cintaku lestarikan, atau cerita aku tamatkan?